Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabati ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab tauhid, masuk pada bab yang pertama, bab yang boleh berjudul kitab tauhid, sekaligus judul dari kitab ini yang membahas tentang kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Pada bab yang pertama ini beliau menyebutkan 6 dalil dari Al-Qur'an dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menunjukkan kewajiban tauhid. Insyaallah kita akan membahas satu persatu dalil-dalil yang disebutkan di dalam kitab ini. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa qul Allah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku saja. Dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56. Ayat ini adalah ayat yang pertama yang disebutkan oleh Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala dalam memulai kitab beliau, di mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada hamba-hambanya bahwasannya tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia kecuali untuk satu hikmah atau satu tujuan, yaitu agar mereka beribadah kepada Allah yang satu saja dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini juga mengabarkan bahwasannya yang menciptakan jin dan manusia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang dimaksud dengan mencipta adalah mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada sama sekali. Ini yang maksud dengan mencipta, yang merupakan bagian dari tauhidur rububiyah. Kita meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang menciptakan manusia, yaitu yang mengadakan manusia dan mengadakan seluruh alam ini dari sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian menjadi ada. Ini maksud dengan mencipta. Ya. Adapun yang dilakukan makhluk berupa penemuan-penemuan baru atau karya-karya yang dilakukan oleh makhluk, itu semua bukanlah mencipta secara hakiki, tetapi hanyalah merubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Ya. Adapun mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada sama sekali kemudian menjadi ada, ya, hanyalah mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Maksudnya di situ kewajiban untuk mengesakan Allah di dalam ibadah. Ini tidak sekedar beribadah kepada Allah, tetapi mengesakan Allah di dalam ibadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik bagi jin maupun manusia, ya, wajib bagi mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meyakini dalam hati bahwasannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk disembah, kemudian mereka mengamalkan dengan anggota tubuh mereka, bahwasannya mereka beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi tidaklah manusia dan juga jin diciptakan di dunia ini kecuali untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karenanya, termasuk kezaliman yang besar ketika seorang mempersembahkan satu bentuk ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Betapa tidak, Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan dia, kemudian memberikan rizki, lalu kemudian dia mempersembahkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, kepada zat yang tidak menciptakannya. Ya. Bahkan tidak bisa memberikan manfaat kepadanya, maupun menimpakan bahaya kepadanya. Iya. Ini kezaliman yang besar. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya, kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ya Rasulullah, ayu dzambi a'zamu 'indallah?" "Ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, engkau menyekutukan Allah, mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah yang kau persembahkan ibadah kepada mereka, padahal Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kamu. Ya. Bukan cuma menciptakan kita, menciptakan semua bentuk kenikmatan kepada kita sekalian. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Ya. Bagaimana mungkin seorang mempersembahkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak sedikit pun mampu menciptakan ya, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Iya. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan ibadah kepada manusia, itu tidak berarti Allah subhanahu wa ta'ala membutuhkan ibadah manusia. Ya. Sesungguhnya, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah bertambah ya, apabila manusia beribadah kepadanya. Dan tidak pula berkurang apabila seluruh manusia durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan manusia yang membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala ya, dalam segala keadaan mereka. Ya. Sebagaimana dalam lanjutan ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma uridu minhum min rizqin, wa ma uridu ayyuta'imun, inna allahu huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Tidaklah aku menginginkan agar mereka memberikan rizki kepadaku, tidak pula agar mereka memberikan aku makan. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala dialah ar-razzaq, dialah yang senantiasa memberikan rizki dan pemilik kekuatan yang amat kokoh. Ya. Jadi, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan manusia untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan berarti Allah butuh dengan ibadah tersebut. Tetapi manusialah yang senantiasa butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berikut ini kita sebutkan beberapa perkataan ulama tentang makna ayat ini. Dikatakan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, makna وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ إِلَّا لِآمُرَهُمْ أَيَّعْبُدُونِ وَأَدُوَهُمْ إِلَىٰ عِبَادَتِهِ. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maksudnya, kecuali tidaklah aku ciptakan mereka kecuali agar aku memerintahkan mereka untuk beribadah kepadaku. Ya. Dan aku ajak mereka untuk beribadah kepadaku. Jadi ibadah di sini adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kata Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala, illa li'amurahum wa anhahum, Maksud dari illa liya'budun, yakni agar aku memerintahkan mereka dan melarang mereka. Menunjukkan bahwasannya ibadah itu berupa perintah dan larangan. Berupa perintah Allah yang harus dilaksanakan oleh manusia, dan berupa larangan Allah subhanahu wa ta'ala yang harus dijauhi. Ya. Ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Qiyamah ayat ke-36. Ayuhsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja, diciptakan sia-sia atau sekedar untuk bermain-main di muka bumi ini? Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, maksud ayat ini, la yu'mar wa la yunha. Apakah manusia diciptakan di muka bumi ini sia-sia belaka, tidak diperintah dan tidak dilarang? Tidak seperti itu. Tetapi manusia diciptakan di muka bumi ini untuk diperintah dan dilarang. Inilah makna ibadah. Yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ibadah itu sendiri, makna bahasanya dari at-tadhallul wal khudu. Ya. Maknanya adalah at-tadhallul wal khudu. Yaitu menghinakan diri kepada Allah dan menundukkan. Ya. Menundukkan diri. Ya. Jadi kalau seorang beribadah kepada selain Allah, hakikatnya dia menghinakan diri kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dan menundukkan diri kepadanya. Ya. Adapun secara syariat, ibadah itu dilihat dari dua sisi. Ya. Makna ibadah dilihat dari dua sisi. Yang pertama, dari sisi orang yang mengerjakan ibadah. Ya. Orang yang mengerjakan ibadah. Ini hamba, seorang hamba yang mengerjakan ibadah. Ya. Maka makna ibadah di situ adalah at-tadhallu lillahi azza wa jalla. Ya. Menghinakan diri di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketundukan yang sempurna kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Mahabbatan wa ta'ziman. Disertai kecintaan dan pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Inilah yang seharusnya dihadirkan dalam diri seseorang ketika dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala, hakikatnya itu semua adalah bentuk tadhallulillahi subhanahu wa ta'ala. Ya, penghinaan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Disertai kecintaan, ya, dan pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian makna ibadah dari sisi amalannya, ya, ini seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, yang dimaksud dengan ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal a'mali zahira wal batina. Ya. Ibadah itu adalah satu nama yang mencakup semua yang dicintai dan diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Ini namanya ibadah. Iya. Apakah itu perkataan maupun perbuatan, baik yang nampak, yang bisa dilihat oleh manusia, maupun yang tersembunyi, yang hanya Allah subhanahu wa ta'ala dan dirinya yang tahu. Iya. Ini yang dimaksud dengan ibadah. Artinya apa? Semua amalan manusia itu akan bernilai ibadah ketika amalan itu adalah amalan yang dicintai dan diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik perkataan yang keluar dari lisannya maupun perbuatan. Ya. Baik bisa dilihat oleh manusia maupun tidak bisa dilihat oleh manusia. Yaitu ibadah qalbiyah, ibadah hati. Iya. Maka seorang muslim haruslah berusaha bagaimana amalan-amalannya itu bernilai ibadah di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu bagaimana dia menjadikan amal ibadahnya itu dicintai dan diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karenanya, di dalam melakukan ibadah ada dua syarat. Ya. Minimal ada dua syarat yang harus terpenuhi agar ibadah itu dicintai dan diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang pertama ikhlas, dilakukan ikhlas semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, dilakukan sesuai dengan petunjuk atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Ini dua syarat diterimanya ibadah. Ya. Satu dari dua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka ibadah seseorang tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila seorang tidak ikhlas di dalam melakukan ibadah, maka tentunya ibadah yang dia lakukan tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Demikian pula, meskipun seorang telah beribadah dengan ikhlas, dia menginginkan kebaikan, tetapi dia tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dia berbuat-buat atau mengada-ngadakan di dalam agama atau mengikuti kebanyakan orang, ya, mengikuti adat istiadat yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun dia ikhlas, maka ibadahnya juga tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Ya. Barang siapa yang mengerjakan satu amalan yang tidak terdapat padanya petunjuk dari kami, maka amalan itu tertolak. Ya. Jadi tidak tepat, ya, atau bahkan salah besar kalau dalam ibadah ini kita berprinsip yang penting kan niatnya baik. Ya. Yang penting kan niatnya baik, ya. Tidak cukup. Harus disertai dengan cara yang benar, ya. Niat yang baik yaitu karena Allah Subhanahu wa taala, dan disertai dengan cara yang benar yaitu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Oleh karenanya kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Kam min muridinil khair lan yusibahu." Ya. Ketika beliau melihat orang-orang melakukan zikir-zikir dengan cara yang tidak dicontohi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka melakukan zikir ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi tidak mengikuti cara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan niat mereka baik. Tetapi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Kam min muridinil khair lan yusibahu." Berapa banyak orang yang berniat baik, ya, mengamalkan satu bentuk amalan, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari amalannya tersebut karena dia tidak meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Ayat ini juga menetapkan adanya hikmah di dalam perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasannya tidaklah ada perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala seperti mencipta, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan kecuali karena satu hikmah, ya, yaitu diantaranya agar manusia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang satu saja. Iya. Ini ayat yang pertama. Cukup, Afi. Terlanjut. Selesai ayat pertama, cukup, terlanjut. Baik. Ayat yang kedua, atau dalil yang kedua, yang beliau sebutkan pada bab yang pertama ini, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dalam surat An-Nahl ayat ke-36, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sungguh benar-benar kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyampaikan, anibudullah, wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah. Wajitanibu tagut, dan jauhilah tagut, yaitu segala sesuatu yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia ridho dengan penyembahan terhadapnya. Ya. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasannya pada setiap umat, ya, baik umat Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau umat Islam, ya, maupun umat-umat terdahulu telah diutus kepada mereka seorang rasul, ya, minimal seorang rasul telah diutus kepada mereka. Ya. Semua rasul, semua hamba-hamba Allah yang terpilih ini, yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, yang merupakan teladan manusia, misinya sama, misinya satu, Ani'budullah wajtanibut tagut. Menyerukan kepada manusia, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah yang satu saja dan menjauhi tagut, ya, segala bentuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ayat ini sangat jelas sekali menunjukkan tentang kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan pentingnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai semua rasul yang diutus misinya sama, misinya satu, yaitu mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari serta membenci segala bentuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ayat ini juga menjelaskan tentang hikmah diutusnya para rasul, ya, yaitu berdakwah kepada tauhid dan melarang dari kesyirikan. Ya. Dan disebutkan di dalam ayat yang lain tentang hikmah-hikmah diutusnya para rasul, di antaranya untuk iqamatul hujjah, ya, untuk menegakkan hujjah kepada manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, rusulan mubasysyirina wa mundzirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Ya. Para rasul kami utus untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan, yaitu memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan surga, dan memberikan peringatan yang keras kepada orang-orang yang menyekutukan Allah dengan neraka, agar supaya tidak ada bagi manusia satu alasan lagi setelah diutusnya para rasul, yaitu alasan ketika mereka akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan, ya, kita belum tahu, ya, karena tidak ada rasul yang diutus kepada kami, ya. Kami belum tahu kewajiban kami untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada rasul yang diutus kepada kami. Alasan-alasan tersebut telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengutusan para rasul, ya, untuk menjelaskan kepada umat manusia tentang pentingnya tauhid dan larangan dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, orang-orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, orang-orang yang mengejarkan tauhid dan melarang dari perbuatan syirik, ya, mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang mengerjakan, ya, amalan orang-orang yang merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi dan rasul, ya, yang Allah utus untuk menegakkan hujjah kepada manusia, ya, yang Allah utus untuk menjadi teladan manusia, dan Allah menjadikan mereka adalah orang-orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang paling tinggi derajatnya di surga kelak. Iya. Maka siapa saja yang berdakwah kepada Allah, mengajak kepada tauhid dan melarang dari kesyirikan, sesungguhnya dia telah mengikuti jalannya orang-orang yang paling mulia dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian pengutusan para rasul juga sebagai rahmat bagi alam ini, ya, bagi seluruh makhluk, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam ini, ya, bagi seluruh makhluk. Ini menunjukkan bahwasanya dakwah tauhid adalah dakwah yang membawa rahmat, ya, dakwah yang membawa kasih sayang. Sebab dengan tauhid kita akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan tauhid kita akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sangat murka dengan perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula alam semesta tidak meridhoi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam, "Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada, laqad ji'tum syai'an idda, takadu as-samawati yatafattarna minhu, wa tanshaqqu al-ardu wa tahirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada." Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Sesungguhnya kalian telah mendatangkan sesuatu yang sangat mungkar, kalian telah mengucapkan sesuatu yang sangat mungkar, ucapan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, hanya dengan satu ucapan yang keluar dari lisan yang tidak bertulang ini, ya, daging kecil yang ada di mulut manusia yang tidak bertulang, itu menyebabkan dia mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang yang mengucapkannya mendapatkan, telah mengatakan sesuatu yang sangat mungkar. Ya. Takadu samawati yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit pecah, ya, mendengarkan ucapan tersebut. Watansyakul ardu, bumi pun terbelah. Watahirrul jibalu hadda, dan gunung-gunung pun runtuh. Anda'au lirrahmani waladah. Karena mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Ya. Padahal berapa banyak di muka bumi ini orang-orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Ya. Anaknya diutus sebagai penebus dosa manusia. Berapa banyak mereka yang mengatakan Allah adalah satu dari yang tiga. Ada anaknya dan ada bundanya. Iya. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha tsalitsu tsalatsah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan tentang kekafiran mereka. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu satu di antara yang tiga. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha huwal masiih ibnu Maryam. Dan juga telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah Al-Masih atau Nabi Isa alaihissalam ibnu Maryam. Iya. Jadi diutusnya para nabi dan rasul sebagai rahmat bagi alam ini. Dengan apa rahmat yang mereka bawa? Dengan tauhid. Ya. Manusia akan selamat dan akan meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebaliknya, ketika mereka menyekutukan Allah, mereka akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dunia maupun di akhirat kelak. Ya. Dosa yang sangat besar apabila seorang mati dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah diampuni dosa-dosanya tersebut. Sebagaimana firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, innahum man yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar. وَمَا لِلْظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ. Sesungguhnya, barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada yang mampu menolong orang-orang yang zalim tersebut. Iya. Demikian pula, pengutusan para rasul, itu untuk menjelaskan jalan yang bisa menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini bagian dari hikmah pengutusan para rasul. Sebab manusia tidak akan pernah bisa mengetahui apa yang diwajibkan Allah atasnya dan apa yang dilarang Allah darinya secara terperinci, kecuali dengan wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan apa yang disampaikan oleh para rasul. Dan bagi kita umat Islam, kita tidak akan mengetahui seperti apa amal ibadah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dengan kabar-kabar yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Oleh karenanya, seorang yang beribadah kepada Allah tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sama saja dia mengingkari pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk dijadikan teladan, terlebih di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kaum muslimin agar dijadikan teladan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan bagian dari syahadat Muhammadur Rasulullah. Ya. Keyakinan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah adalah utusan Allah adalah dengan meneladani beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Ayat ini juga menunjukkan bahwasannya agama para nabi itu satu. Agama para nabi itu satu, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun syariatnya berbeda. Ya. Meskipun syariatnya berbeda. Sebagaimana firman Allah, لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْ هَاجَةً. Ya. Bagi setiap umat, kami jadikan bagi mereka syariat-syariatnya sendiri dan jalan-jalan mereka sendiri ya, di dalam menjalankan amalan-amalan. Ya. Akan tetapi, dari segi akidah, ya, dari segi keyakinan bahwa yang berhak diibadah hanya Allah subhanahu wa ta'ala ya, dan semua bentuk kesyirikan adalah kebatilan yang paling besar, itu semua Nabi itu sama. Ya. Para Nabi dan Rasul itu sama. Semuanya mengajarkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, apabila ada satu kaum yang mengaku pengikut Nabi tertentu, namun mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu keyakinan yang palsu atau keyakinan yang dusta. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan kepada kita, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibu taghut. Dan sungguh, kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul memerintahkan umatnya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang satu saja dan menjauhi taghut. Ya. Ayat ini juga menunjukkan bahwasannya setiap umat itu telah diutus kepada mereka seorang rasul untuk menegakkan hujah atas mereka. Dan juga menunjukkan tentang pentingnya perkara tauhid ini. Ya. Bahwasannya tauhid ini diwajibkan atas setiap umat. Ya. Bukan hanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi seluruh umat ya, yang terdahulu dan umat akhir zaman, baik yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun di zaman ini maupun di zaman yang akan datang sampai terjadinya hari kiamat, itu diwajibkan untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran yang sangat penting yang bisa kita petik dari ayat ini, bahwasannya tauhid itu adalah an-nafi wal isbat, penetapan dan penafikan. An-nafi wal isbat, penafikan dan penetapan. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan an ibudullah, sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala yang satu saja. Maka di sini ada penetapan bahwa yang berhak untuk disembah hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian firman Allah, wajtanibu taghut, dan jauhilah taghut, jauhilah segala sesuatu yang disembah selain Allah, dan mereka ridho dengan penyembahan terhadapnya, menunjukkan rukun an-nafyu, penafikan. Ya. Yaitu menganggap salah, menganggap batil segala sesuatu yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebagaimana makna syahadatu an la ilaha illallah. Ya. Dalam kalimat la ilaha terdapat penafikan. Yaitu seorang menafikan atau menganggap batil dan menganggap salah semua bentuk sesembahan atau ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam kalimat illallah, yang menetapkan yang boleh untuk disembah, yang berhak untuk disembah, atau sesembahan yang benar, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ayat yang semakna sangat banyak sekali, diantaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوْهِ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونِ. Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau seorang Rasul, wahai Muhammad, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasannya tidak ada yang berhak disembah kecuali aku. Ya? Tidak ada yang berhak disembah. Ini penafikan. Kecuali aku, penetapan. Bahwasannya yang boleh disembah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'buduni, maka sembahlah aku saja. Juga firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah. Faman yakfur bitaguti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang mengingkari taghut. Ya. Ini an-nafyu, penafikan. Wa yu'min billah, dan dia beriman hanya kepada Allah. Ini penetapan. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang dengan tali yang amat kokoh. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, tali yang amat kokoh yang dimaksudkan adalah kalimat la ilaha illallah. Ya. Adapun makna tagut secara bahasa, tagut itu mushtaqun min at-tughyan wa huwa mujawazatul ahaddi. Ya. Tagut itu maksudnya adalah secara bahasa maknanya adalah melampaui batas. Ya. Adapun makna tagut, ya, dikatakan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, kullu ma tajawaza bihil 'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Ya, tagut itu adalah setiap yang melampaui batas, ya, dari seorang hamba, apakah bentuknya sesembahan atau bentuknya yang diikuti, ya, atau yang ditaati, ya, sesembahan seperti patung-patung dan semua yang disembah selain Allah dan mereka ridho dengan penyembahan terhadapnya. Itu artinya Nabi Isa alaihissalam meskipun beliau disembah, beliau tidaklah termasuk tagut. Kenapa? Karena beliau tidak pernah meridhoi penyembahan terhadapnya. Iya. Adapun yang diikuti atau yang diteladani seperti para dukun, ya, tukang sihir atau ulama usu, ya, yang diikuti padahal yang mereka lakukan adalah menyelisihi apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang ditaati seperti para pemimpin-pemimpin yang tidak berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditaati oleh manusia di dalam menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara bentuk-bentuk tagut yang dicontohkan oleh para ulama. Ya. Maka barang siapa yang beribadah kepada tagut atau mengikuti tagut atau mentaati tagut, itu artinya dia telah melakukan kesyirikan atau kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang Allah perintahkan anibudullah wajtanibut tagut. Sembahlah Allah saja, beribadahlah hanya kepadanya dan jauhilah tagut. Iya. Demikian penjelasan dalil yang kedua dari bab yang pertama tentang kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tadi sudah dijelaskan oleh Al-Ustaz Abu Abdullah Sufyan. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan bisa bermanfaat bagi kita. Kemudian ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mungkin langsung saja kepada Al-Ustaz untuk bisa menjelaskan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertanyaannya mana? Baik. Telah masuk beberapa pertanyaan melalui SMS. Ya. Pertanyaan yang pertama tentang dealer-dealer, mungkin maksudnya dealer kendaraan. Oh iya, yang menjual kendaraan secara kredit. Halalkah muamalah tersebut? Jika haram, kenapa? Menjual secara kredit sepanjang tidak menyelisihi, ya, muamalah yang dibolehkan dalam Islam, tidak mengapa insyaallah. Ya. Bahkan Al-Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala, ya, menyebutkan telah adanya ijma para ulama tentang bolehnya jual beli secara kredit. Ya, tentang bolehnya jual beli secara kredit. Ya. Meskipun kalau dijual kontan harganya lebih murah dibanding dijual secara kredit. Iya, ini